Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dengan Allah Azza wa Jalla menyebutkan kemenangan bagi orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah menang. Dan kemenangan di sini merupakan kemenangan yang mutlak, kemenangan di dunia dengan hidayah dan di akhirah dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam tafsir, qad faza man tahhara nafsahu min al-akhlaqis sayyi'ah, sungguh telah menang orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, syirik, kufur, bid'ah dan al-ma'asi. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia menyebut nama Rabb-nya. Ay wa dzakara Allah, yaitu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah berzikir yang memberikan hasil, yang membuahkan, yaitu zikrullah yang membasahi hati, yang menenangkan jiwa, yang mengantarkan seorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada-Nya. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah Jalla wa ala menenangkan hati-hati manusia. Fawahadahu, lalu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa da'ahu wa 'amila bima yurdhihi, dan dia berdoa kepada Allah dan beramal dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengingat nama Allah, nama Rabb-nya, mengingat berzikir dengan zikir yang menghasilkan. Jadi bukan hanya sekadar berzikir, namun tidak menghubungkan lisannya kepada hatinya. Zikir tapi lalai. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang berzikir dengan konsentrasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah azza wa jalla yastajibu du'aan min qalbin ghafilun la. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mengabulkan doa yang berasal dari hati yang ghafilullah, yang lalai, yang tidak konsentrasi, yang tidak khusyuk. Nah, kadang-kadang seorang hanya bisa berkomat kami namun tidak menghubungkan lisannya kepada hatinya dan berzikir kepada Allah dengan rukun yang disyariatkan, ini juga dituntut, bukan zikir-zikir yang bid'ah dan zikir-zikir yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla, lalu dia salat. Ay wa aqama as-salata fi awqatiha ibtigha'a ridwanillahi wa imtithalan li syar'ihi. Yaitu dia salat, yakni menegakkan salat pada waktu-waktunya, tidak melalaikan salat. Apalagi kalau sampai meninggalkan salat. Maka perhatikan ini, ma'asyiral rahimakumullah, ciri-ciri orang yang beruntung, ciri-ciri orang akan mendapatkan kemenangan. Dia senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala dan senantiasa menegakkan salat. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang meninggalkan salat. Oleh karena itu, para ulama banyak di antara mereka yang menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena malas. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk yang melalaikan dan mengeluarkan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-falah. Lalu setelah itu pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagi orang-orang yang lalu, bagi mereka yang terlalu nikmat dengan kehidupan dunia lalu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan kalian lebih mengisarkan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan al-hayata ad-dunya, kehidupan dunia. Disebutkan dalam tafsir, innakum ayyuhan nas, sesungguhnya kalian wahai manusia, tufadziluna zinatal hayatid dunya, kalian lebih mengutamakan perhiasan kehidupan dunia ala na'imil akhirah, dari kenikmatan akhirah. Padahal hakikatnya wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat itu khairun. Khairun di sini maknanya akhir, khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Wad darul akhirah, dan kampung akhirah. Wama fiha minan na'imil muqim, dan apa yang terdapat di dalam kampung tersebut dari kenikmatan yang kekal. Khairun minad dunya wa adqa, itu jauh lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Maka pada ayat Allah Subhanahu wa taala ini peringatan bagi seluruh manusia bahwa tidak sepantasnya bagi seorang hamba lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang diurus adalah dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Akhirnya dia lalai dari kehidupan akhirat. Wallahu musta'an. Namun mayoritas manusia justru mereka seperti ini keadaannya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, kehidupan dunia itulah yang membinasakan, itulah yang diprioritaskan, itulah yang diutamakan. Kenapa? Karena itulah yang mereka saksikan sekarang. Sementara kehidupan akhirat itu sesuatu yang masih terkaburkan oleh mereka. Nah, sehingga yang dikejar itu adalah dunia. Wallahu musta'an. Melihat pengelapan dunia, ya, melihat bahwa dengan harta dunia seorang mampu melakukan apa saja, seorang mampu untuk mencapai apa saja yang dia inginkan. Akhirnya menjadi prioritas adalah dunia. Perhatian orang tua kepada anak itu prioritasnya terlalu kepada dunia. Gimana anak itu supaya nanti berhasil. Anaknya ada yang bekerja di perusahaan pula, ada yang menjadi pula, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pilot, ada yang kurus, prioritasnya dunia. Ya. Untuk belajar agama itu, bagi mereka tidak punya masa depan. Menuntut ilmu itu akan mengantarkan pada kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Kalau kita menyampaikan seperti itu tidak tergambarkan oleh mereka kecuali orang-orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ketahui nikmat itu adalah dunia. Nah, sehingga itulah yang mereka kejar. Anak masuk pondok pesantren nanti dapat apa? Ada ijazahnya enggak? Itu yang pertama dipertanyakan. Ada ijazahnya enggak? Kenapa? Kalau ada ijazah berarti kan dapat akhirat, dapat dunia. Nah. Ya. Kenapa? Karena orientasinya nanti ke dunia. Kalau nggak ada ijazah, nanti masa depannya jadi apa? Dianggap tidak punya masa depan atau masa depan suram, tidak jelas, kabur. Dan begitulah syaitan. Inna ma dzalikum syaitan yusawwisu awliya'ah. وَالشَّيْطَانِ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى. Itulah syaitan selalu menakut-nakuti wali-wali Allah. Dan syaitan itu selalu menjanjikan pada kalian kemiskinan. Apabila kalian mengurusi ibadah kalian, apabila kalian mengurusi agama kalian, maka syaitan menggambarkan di hadapan kalian itu adalah kemiskinan. Dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang sah. Nasallallahu alaihi wasallam wa la ilaha. Nah. Maka ingat ayat ini, ma'asyarakatullah. Sering-sering mentadabburi Al-Qur'an Karim. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat ini tidak akan pernah berubah. Akhirat itu jauh lebih baik. Akhirat itu jauh lebih kekal. Inna hadza lafi shuhufil ula. Sesungguhnya ini itu telah disebutkan dalam lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf Ibrahim wa Musa. Di antaranya adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan kepada Musa alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir, inna ma ukhbirtum bihi. Sesungguhnya akan diberitakan kepada kalian tentang hal ini, tentang kenikmatan akhirat, bahwa akhirat itu lebih baik dari kenikmatan dunia. Fi hadhihi surah, sebagaimana disebutkan dalam surah ini, wa mimma thabata ma'nahu fi shuhufi allati unzilat qabla al-Qur'an. Itu maknanya ada sahih, sabit, disebutkan dalam lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Qur'an Karim, wa hiya suhufu Ibrahim wa Musa alaihi salam, yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi salam. Maka surah ini merupakan salah satu surah yang penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca surah ini, disebabkan karena surah ini mengingatkan tentang kehidupan seorang di dunia, bahwa ini merupakan kehidupan yang tidak berarti apabila seorang tidak mempersiapkan kehidupannya untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya kita memasuki pembahasan surah At-Tariq. Wallahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.